Monggo hari ini luar biasa penampilan terakhir dari Saukun Ila yang datang jauh-jauh dari kota dingin Malang. Bersama Tosol Audio Production dan juga bersama Gencar Record dan juga Semangat Berbagi, inilah Saukun Ila Niku Wau. Monggo tafadhol. Ya ahla bait Nabi, يا أهل الصفا والمناجاة، من حبكم يظفر بما قد تمنى، اللهم صل عليه هوا كما قال. غير حب